Jujur ya, Iki salah satu peminat musik everywhere. Terus kadang cuma bisa berhayal kapan Iki bisa nyanyi di musik everywhere. Dan karena kesempurnaan cinta, Iki bisa nyanyi sekarang di musik everywhere. Dan ngelihat tempatnya, suasananya itu keren semua. Apalagi tadi bareng bandnya juga. Sangat unik, karena sebelumnya kan biasanya waktu saya beberapa kali itu di cafe gitu kan. Kalau yang ini baru pertama kali di Gallery Art. Kayaknya pas banget karena saya juga lagi terjun di dunia per-actingan. Jadi tadi itu pertama kayak ada jalan acting melihat kesana kemari gitu. Terus buka jendela, itu menurut saya juga termasuk bagian dari acting. Jadi saya baru pertama kali nih melihat konsep music everywhere seperti ini gitu. Terus settingannya juga cozy banget. Ya lebih bagus dari tahun kemarin juga lah. Menurut Iki keren juga, masih tidak menghilangkan suasana vintage-nya. Nyaman dan artistik ya, karena saya juga suka sesuatu yang artsy-artsy. Jadi kalau misalnya ngelihat barang-barang seni itu kayak ilham-ilham seni itu datang gitu. Jadi kayak lebih menghayati lagu semacam itu.